Mana dulu? Kak, di mana? Atau mendusto iyo. Tapi lagi ni masa Allah ektikot yang membawa kepada murtad dan jatuh agama. Kata musanne atau mendusto iyo iyo seorang. Jadi seorang mukallaf itulah dia. Mendusto. Mendusto apa? Akan salah akan satu rasul daripada segala rusul. Mendusto ia akan satu rasul daripada segala rusul. Daripada segala rasul-rasul. Apa maksud mendustakan akan segala rasul? Tulis sikit. Maksud betul berdusta tu. Yakni. Dia iktiqat. Bahawa ada salah satu. Bahawa ada salah satu. Daripada rasul. Atau nabi itu. Bercakap dusta. Bercakap dusta. Itu maksud mendusta. Mendusta ni ia bukan kata dia tak percaya apa dah. Dia iktiqat dalam hati dia. Dia iktiqat dalam hati dia bahawa ada salah satu daripada Rasul Allah Ta'ala. Ataupun salah satu daripada Nabi Allah Ta'ala. Tu dia dikecek bahaw. Muhammad ni bahaw ni. Nabi tu, Nabi ni jadi bahaw. Jadi kita pergi iktiqat kata salah satu daripada Rasul. Jangan nanti banyak. Salah satu daripada Rasul kita iktiqat kata bahaw tu jatuh agama dah kita. Murtad dah. Waliyazubillah min zalim. Haa, tu dia. Tengok dia kata. Daripada segala Rasul atau satu Nabi daripada segala Ambiya alaihi musallatu wassalam. Atau satu Nabi daripada segala Ambiya. Ikutlah Nabi apa-apa pun. Tu. Bila kata Nabi, kita kata bahawa Nabi tu. Maka kita tu lah jatuh agama pula. Dah. Ini nyatuk. Dah, dah nyatuk lah. Tu. Habis dah. Alright. Ni tak apalah, ni lepas dah banyak. Atau mengkurang ia. Atau mengkurang ia seorang tu. Mengkurang ia seorang tu. Seorang mukallaf tu lah. Dia mengkurang akan keduanya. Kedua rasul atau nabi saat ni tu. Dia mengkurang akan kedua. Apa nak mau mengkurang pula? Apa maksud mengkurang pula? Tulis betul mengkurang. Yakni dia iktiqat. Bahawa. Rasul atau Nabi itu, dia iktiqat bahawa Rasul atau Nabi itu ada kekurangan pada kejadian dan tubuh badan. Tu. Tulis itu, taruh. Maksud mengkurang akan keduanya. Tengok dia kata. lah, tulis itu. Atau mengkurang ia seorang tu akan keduanya, kedua rasul dan nabi itu boleh kata itu lah. Kocik lalu, we masuk ini. Kalau sekiranya we buka lenu, we masuk lenu, kalau nak masuk sini, we masuk ikut. Ada? Maknanya atau mengkurang ia seorang tu, seorang mukallaf saat itu akan keduanya, kedua rasul dan nabi. Mengkurang tak lok situ. Pada kejadian bagi keduanya tu. Nah, kita tulis dah saat itu masa Allah mengkurang tu apa? Jadi dia tu apa dia kata ni? Dia tu etikot kata rasul atau nabi itu ada kekurangan pada kejadian. Kejadian nabi ataupun kejadian rasul itu ada kekurangan. Ha, tengok lagi nanti dia nak hurai, tengok tu masuk apa lagu mana tu cara dia. Dan pada perangainya, perangai bagi keduanya, kedua nabi dan rasul tu. Nabi Muhammad ni kedekut masalah. Muhammad ni ada arah. Ha, tu Nabi Muhammad ni wahyu nikah. Dia tu tua cakap dah. Nak nikah dengan budak. Tengok tu style budak. Budak ala Siti Aisyah milah pun. Lima tahun ni baru. Lalu tak padan dengan tua. Ha. Ada juga tu. Dia mau nak orang Islam. Lepas dia kata gitu. Kita orang Islam tak kejap mana dah. Dia mesti. Gaya Nabi jadi back tu. Eh? Ha, adalah tu. Ikut gaya pada perangai tu. Jadi kita tu jadi. Kita sendiri tu jadi asal Allah. Akan jatuh agama tu tak sabar, tak sedar diri. Tu. Nabi Muhammad ni huduh bakal muka. Jadi kekurangan dah pada kejadian. Tu pun bawa pun jadi jatuh agama kot. Takut tu dah. Atau pada bangsanya, bangsa bagi keduanya tu. Jadi kita mengkurangkan pada bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ni dia keturunan Quraisy, bangsa Quraisy. Tiba-tiba kita pergi mengkurangkan bangsa Nabi. Seperti berkata ia seorang tu dia kata kan. Bahwasanya ia Nabi Muhammad masalah. Tiada daripada Quraisy masalah lah tu. Muhammad tu bukan Quraisy. Ha anak pio. Ha ikut mana keturunan mana. Bukan keturunan Quraisy tu. Kalau kita pergi etikot lagu tu, jatuh agama, jadi murtad dengan sebab kita pergi mengkurangkan bangsa Nabi SAW. Semulia-mulia bangsa Quraisy. Itu bangsa Quraisy. Lepas tu dalam bangsa Quraisy tu, semulia-mulia keturunan pula, keturunan Bani Hashim. Bani Hashim. Tiba-tiba kita pergi kurang Nabi Muhammad di situ. Bawa kita jadi murtad juga waliyazbillah min zalim. Alih itu. Atau pada ugamonya ugamo bagi Nabi. Ini atau pada kata pada kejadian saat itu. Jadi mengkurang ia akan keduanya pada ugamonya ugamo bagi Nabi. Saat itu. Nabi Musa ni kena Tuhan tak sebenar. Misalnya. Nabi Isa ni jadi kurang di segi agama. Bawa juga. Nabi Muhammad ni tak itu lagi. Kocik dah kocik katuk itu. Kalau katuk pun tak tahu buka. Pergi masuk ni. Dah pakai gitu. Kita baca kadang-kadang bila buka mak jadi kerak. Jadi putus itu, putus taniannya. Kita ni apa orang panggil? Jadi buka wifi, lepas tu buka. Net tarok. Rakai tarok. Lepas buka pokcuk putus. Apa bila macam tu? Ada. Jadi kalau lewat masa. Jadi buka ni belum pada 10.30 hari tu buka lagi ni. 10.30, 10.35, 10.30, 40 apa boleh lagi lah. bila sampai lebih dah tu kram yang terlena. Habis itu tak puas sah luah tau saya sah itu terluah. Tak nak bimbing kata tak tempat tu. Dah. Ada kat mana dah tengok uti. Ha, kena itu semula pula cari boleh. Ha tu. Pada ugamonyo, ugamo Nabi. Seperti kita kata Nabi Musa ni. Nabi Muhammad ni jadi sebenar. Kalau saya kira Nabi Muhammad ni tak ada itu lagi tu. Tak dapat hidayat lagi. Tengok dia duk minta ihdinas siratal mustaqim. Duk minta Tuhan, ya Allah, hidayatkanlah kepada kami ni jalan yang lurus. Berarti Nabi Muhammad ni tak ada hidayat lagi dengan ni. Duk minta hidayat Tuhan semua. Ah, dia ikut tu. Nak molek tu. Kita tu bodoh tak reti. Hidup pahit ayat pahit salah bahawa dia mengkurangkan Nabi pada agama Nabi. Jadi juga. Apa makna ihdinas sirat? Ihdinas sirat tu maksudnya gimana? Ya Allah, tetapkanlah kami dalam petunjuk. Berkekalkanlah hidayat kami itu. Jadi kita hidayat dah. Dapat hidayat dah. Cuma minta hidayat pula maknanya minta itu. Bertetap dan berkekal atas hidayat. Bukan nak minta hidayat dengan bahawa kita tak ada hidayat dah. Faham tu dah. Kita lah ni tak ada hidayat lagi ni. Lepas tu, minta hidayat daripada Tuhan. Ah, itu hidayat dah. Itu nak minta tu. Jadi kita dah aktif ni. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman. Berimanlah. Kok mana suruh beriman pula. Padahal beriman dah. Ya ayyuhallazina amanu. Tuhan suruh sendiri. Hei orang yang beriman. Hendak berimeh olehmu. Oh, dia ke mana? Dia berimeh. Dia suruh pindah berimeh pula. Maksudnya, hei orang yang berimeh, tetap dan kekal kata imeh kamu tu. Kekalkan iman kamu. Tetapkan iman kamu. Berkekalan imeh. Jangan ada betul-betul iman. Makna gitu. Ha, jadi kita tak kisah je. Ha, jadi bawa jadi kita juga. Kita juga jadi jatuh. Dengan sebab tu. Wa'iyazubillah min zalik. Ingat lah. Aduh, iya. Atau pada satu sifat daripada segala sifatnya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkurang pada satu sifat. Duk baca zangi wa kana sallallahu alaihi wasallam wasallama syadidal haya'i wat tawadhu. Tak apa lagi. Yaqsifu na'lahu. Ha, lo. Nabi ni jahit kasut sendiri. Eh, Nabi ni super bakali. Bekno ni. Ha, nampak Nabi. Ha, jadi kurang. Padahal, jahat kasut tu bukan sifat kurangnya. Tapi, bila kita pergi dengar apa, kita pergi perasa. Kata Rasulullah jadi kurang. Ya, dia kata kurang itu. Wa yarfa'u thawbahu wa yahlubu syatah. Ada satu apa? Wa yasiru fi khidmati ahlihi. Ha, tu. Apa? Mata putus lah tu. Tengok. Apa شديد الحياء والتواضع يقصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه. Mana betulnya? Wa yaqbalul ma'zirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armalati. Rasulullah berjalan sekali dengan orang bujek-bujek, orang janda-janda. Nabi dok sekali dengan bujek-bujek. Dok mai, dok ngeceh. Dok ngeceh bujek. Wa yamshi ma'al armalati wa zawil ubudiyah. Ai, bukan makna gitu. Nabi duk mengeceh bujek. Dia kata, tengok duk keluar jalan untuk bujek-bujek. Nabi, sini keluar lagi. Boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi. Banyak lagi. Dua. Nyanyong kot dah. Haa, itu. buka apa? Buka-buka. Dia tak main dia kalau dia ikut tu. Kita ayat ni lah. Kali kita buka, masuk ni. Tak apa buka-buka. Buka sikit. Dia penuh kita ngatuk. Tak apa buka sikit. Dia nak tahu. Ah tu dia. Jadi kekurangan di sifat-sifat tu yang ni weh, tu rasa ikut sikit. Rasulullah berjalan sekali dengan janda tu bukan berjalan ngeceh. Ngeceh kau apa? Nabi jalan sejalan atau jalan nak khidmat je. Rasulullah tu berkhidmat khidmat kepada kerana orang bujang pada Madinah tu dia biasanya bila dia bujang maksudnya dia janda tu dengan sebab suami yang meninggal dunia, meninggal dengan sebab perangai. Kadang-kadang kita buat perai sekali Rasulullah. Bila tu buat perai sekali Nabi, tok laki mati, suami mati, tinggal pun ni saja, tina-tina ni. Tapi ada cara. Puari tak ada, apa tak ada. Nabi kat kadang-kadang boleh tolong khidmat pun ni. Tolong khidmat ada apa, nak ke apa, tak apa. Bukan duk ngeceh dia lah. Bukan kata ada ungung gitu, tak. Jadi kita sendiri tu kan. Kita baca sendiri. InsyaAllah. Biasa dengar dah. Okey, cek, cek. Tu ya Allah. Tak apalah. Yang ingat molek. Yang sentuh masa Allah. Peribadi pok Rasul-Rasul. Jangan sama sekali. Jangan mengisbat kekurangan kepada mereka. Mereka ni maksum. Maksum. Siapa kita kata pok Nabi tak maksum. Nabi berdosa juga. Nabi pun berdosa juga. Ha, yang ni tu. Kekurangan di tiga agama. Pok Nabi-Nabi tu maksum. Ingat gitu tu dah. Wan Ambiya is ismatuhum mana ismatuhum mana betul ya harah tadi ismatuhum kasairin malaikah ismatuhum kasairin malaikah kok ni maksud sebab malaikat dah rasul-rasul ni dia terpelihara daripada dosa. Kalau nampak zahir, bentuk dosa dan bentuk kesalahan sekalipun, itu bukan kesalahan. Nampak zahir saja. Zahir saja. Kalau kita nampak Nabi-Nabi Adam tu dimakan orang kayu, nampak bentuk nak melanggarkan perintah Allah Ta'ala. Itu zahir je. Kalau kira sungguh, ia berlaku atas ijtihad dia. Dan tak salah. Tak salah. Tak ada kesalahan dah. Bukan kata dosa dengan sebab tu. Fakazah lah. Atau menghinakan namanya, nama Nabi. Menghina nama Nabi. Musa. Kita nak menghina. Macam Nabi. Adam Idris. No. Apa hok hok? Apa hok hok? No. Hok hok ni? Burung ni. Hina nama Nabi Hud. Nabi nampak plek-plek sikit mula nak hina. Dah. Yasak, yasak. Dia duk hina yang ni. Yang ni, sama sekali. Tu ni duk hina kata. Lebih lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Pak emas. Jadi kita kata, pak emas. Tak sedap juga tu. Duk hina. Allah. Nama Nabi. Yang ni tak boleh, tak boleh. Atau mengharus ia. Allah, hina dah. Pak orang menghina. Orang duk menghinakan Nabi kita ni. Allah, pak kita tak boleh diam. Kena tunjuk rasa kena zahirkan rupa kita ni tak kena dan tak suka benda tu. Yang mau nak menghina Nabi tu. Banyak yang mau nak put komen orang siya. Rafi. Tu. Muhammad ni Allah. Ya apa? Makan budak. Suruh nikah pak. Tua bini banyak. Macam-macam tu. Yalah kan. Dia nak mengkurangkan martabat Nabi kita tu. Muhammad ni bini apa? Isteri dia. Berapa? 9 orang. Orang banyak nikah. Tua suruh orang pak ya. Dia test 9. Macam-macam. Suruh umat dia pak-pak. Dia buat mumpak-pak ya. Pak-pak orang tadi. Dia test 9 orang. Dia macam-macam dah tu. Kalau kira jadi bodoh. Orang yang kata tu kadang-kadang orang Yahudi sendiri dah. Dia kata Nabi kita ni tak, cik kata Nabi dia, Nabi Musa tu berapa orang? Nabi Sulaiman beratus-ratus. Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman beratus-ratus. Isteri dia beratus-ratus. Semalam ni dia jatuh jimak bini dia tu beratus-ratus boleh. Jimak tu dah jadi pula. Lepas tu lakon negeri ni. Lepas tu lakon negeri ni. Mereka yang ada lakon Nabi Sulaiman. Ha? Banyak ah. Ha, ada kisah-kisah dia tu. Nabi Sulaiman sendiri tu. Satu lebih. Pada Nabi kita 9. Nabi sikit lagi. Rasulullah tu sikit sekali dah. Dalam kalangan Nabi-Nabi yang beristeri. Nabi tu 9. 9 tu pun. Hak tidur tu apa orang je. Banyak kisah hak bujang. Hak bujang, hak tua. Hak tua mentawar diri kepada Nabi. Ya Rasulullah. Kawinkan aku. Aku nak duduk denganmu. Maksudnya, bila giliran aku ni tak apa ikut puak muda-muda tu lah. Aku ni nak jadi pergi kasubanmu. Saya cerita esok. Nak duduk sekali denganmu juga ya. Nak tupai jadi isteri ya. Bukan nak duduk tidur pun. Tua lah. Tua-tua. Macam-macam. Kita tu kena jaga tu. Mak tu. Atau mengharus ia seorang akan nubuah seorang. Mengharus ia. Ia seorang mukallaf tadi. Ia harus. Ia kata harus. Harus akan nubuah. Akan jadi Nabi. Oleh seorang. Kemudian daripada Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis itu betul mengharus. Yakni dia i'tiqad. Dia i'tiqad. Bahawa harus datang seorang Nabi pula. Bahawa harus datang seorang Nabi pula. Kemudian daripada Nabi Muhammad. Dan harus diturun wahyu kepada seorang pula. Kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di kabilah ni timbul. Allah akbar, di rumah saya sendiri ni. No, kabil di wilayah kabil. Nabi yang ke-26. Nabi nama poh Nabi tu. Dia tulis pun lah. Nabi tak semaya pun tu. Pakai-kai. Nabi. Nabi. Lepas tu dia ada penyokong Nabi Isa. Waktu Nabi Isa yang kata ni Isa. Mari sokong dia. Dia tu Nabi yang ke. Yang ke 26. Tapi orang percaya ada tu. Masya Allah. Sepi-sepi percaya. Ha, murtad tu. Murtad dengan semak etikot kata harus Nabi lepas dari Nabi Muhammad. Kitab dia kitab luar baru pula. Itu tulis ni. Allah malu juga. Kita malu lagi. Malu juga. Baru ni Imam Mahdi pun dikabir tu juga. Allah. Rimu. Uang. Dikabir rumah saya tu. Imam Mahdi simuk gitu. Imam Mahdi. Oh, tu pakak bawa lah makmum-makmum semua semaya di patah di patah tu. Sudah adu mari lari. Aduh, zoom. Dah mogi ayat Tuhan ni tipu-tipu, mana tipu-tipu ayat tipu masyarakat. Dah mogi bawa apa polis hari lah. Dah dua ni perut mogi lari. Imam Mahdi pun lari-lari. Tak apa lagi etika Imam Mahdi tu tak sampai yang tahap-tahap pu. Tak sampai tahap pu lagi. Tapi etika kata harus seorang Nabi yang lain datang lepas pada Nabi Muhammad tu. Hak tu kufur. Supaya dengan apa-apa Qadiani dia. Qadiani hak mendatangkan Nabi seorang Nabi baru. Miza tu. Gulab Ahmad. Di Pakistan tu. Masa tu. Dia Qadiani. Itu Nabi. Dia tak Nabi baru. Miza Gulam tu. Pakai cik Arab pun tak ada. Boleh ni. Jadi Nabi. Nabi baru. Jadi kupu banyak. Fikir-fikir itu tu ada lagi ni sikit-sikit. Tu jadi kelompok Qadiyaniyah ni. Nabi baru tu. Nabi Melayu. Ada Nabi Melayu. Ada. Waliyazubillah min zalim. Etikot gitu berdosa satu jatuh murtad. Karena tidak ada Nabi lepas Nabi Muhammad dah. Ingat situ. Tak akan ada Nabi lepas Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad soreh dah. Khatamun Anbiya. Khatamun Mursal. Khatamun Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jibra'il ni tinggal wahyu lama dah. Sekarang Jibra'il, Allah Ta'ala suruh Jibra'il datang wahyu baru pula kepada seorang Nabi. Masalah. Maksud datang Nabi baru ni, datang Nabi bawa baru, yang bawa syariat baru, bawa wahyu baru. Dan Nabi itu tu lepas Nabi Muhammad. Ada pun kedatangan Nabi Isa, tak ada apa, itu Nabi juga. Tapi lah Nabi Muhammad, tapi dia dulu lagi. Cuma dia kembali semula, ya. Dia dulu pernah Nabi lagi tu. Ada? Isa orang lagi tu. Allahu Akbar. Ha, ini lagi sikit. Dan bagai, habis dah bagai yang pertama. Masalah etikot, rasa banyak dah ni. Kalau kita boleh jaga, alhamdulillah dah. Kita ni tolong jaga kita. Hok mana sepatut, hok mana tak boleh, hok mana boleh. Ha, dia jaga kita. Dan bagai yang kedua. Yang kedua daripada bagai, apa ni, bagai riddah yang tiga tu lah. Riddah ada tiga bagai. Ha, bagai rupa etikot ni, bagai yang kedua. Mana? Perbuatan, dia kata. Dan bagai yang kedua, perbuatan. Ini perbuatan yang membawa kepada murtad seseorang. Waliyazbillah mizan. Buat jadi murtad. Seperti sujud bagi berhala. Ini pergi sujud kepada berhala. Kepada tokong. Sujud. Sujud kepada berhala. Kosat. Kosat ibadat atau tak ibadat. Bila sujud kepada berhala, jatuh murtad. Jatuh murtad. Karena tidak istimah yang lain dah pada ibadat. Walaupun dia tak, aku tak ada kuasa ibadat, aku kuasa hormat. Menghormati dia je. Ya suai tepat. Itu sujud. Itu tak boleh. Adapun manusia, dia hukum lain pula. Sujud kepada manusia, dia lain. Tak sepang sujud kepada berhala. Tengok baca. Atau matahari. Sujud kepada matahari. Jadi puja matahari. Atau bulan. Sujud kepada bulan. Tu. Ada dah. Learning ada lagi. Ada kot Jepung. Sujud matahari. Sujud bulan. Ada lagi fikiran tu. Kisahkan. Wai pacan ni. Dek. Dia puja bulan. Lepas tu. Bila sampai kepada hari tu. Dia ada tepung-tepung manis lah eh. Tepung kusu untuk nak pujakan bulan. Puja matahari, puja bulan. Ada lagi lah ni weh. Atau makhluk yang lain. Makhluk yang lain lagi. Tulis betul makhluk yang lain ni. Adapun sujud kepada manusia, maka dikaitkan dengan kosat untuk ibadat. Kosat untuk ibadat. Maka jika sujud ia kepada manusia hanya untuk menghormat, untuk menghormati, maka tidak jatuh, maka tidak jatuh jadi kufur. Tetapi haram hukumnya, haram hukumnya pada syariat Nabi, pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Sujud kepada manusia. syariat Nabi Muhammad lah. Adapun syariat Nabi dulu harus tengok Nabi, masalah syariat Nabi, Nabi Yaakob. Nabi Yaakob sujud kepada Nabi, Nabi Yusuf ya. Ha, adik kakak Yusuf dan Nabi Yusuf. Ha, tak ada masalah. Masalah masyarakat, syariat Nabi dulu dia mau bersujud kepada manusia, tak ada apa. Tapi syariat Nabi Muhammad ni tak boleh. Tak boleh lah, sujud kepada manusia. Haram sujud kepada manusia. Tapi kalau sujud kepada manusia dengan niat etikot, nak ibadat, kok tu jatuh murtad. Jatuh murtad. Ya, eh? Boleh. Eh. Ada ke Mu'ad bin Jaban. Mu'ad bin Jaban dia, dia pergi kepada negeri Syam. Bila negeri pergi kepada negeri Syam, Yoklik kepada Madinah, dia temu Rasulullah, dia sujud ke Nabi. Mu'ad bin Jaban sujud ke Nabi. Nabi kata, "Ma hadza ya Mu'ad? Apa ni? Ha?" Lalu Mu'ad kata, "Aku nampak ahli Syam sujud kepada pembesar-pembesar mereka. Maka engkau lebih aula lagi." Ha, ada. Mu'ad kata, kerana pada waktu itu Syam pun jadi orang bukan Islam, tak masuk Islam, tapi keadaan negeri Syam tu ada ahli Syam dia sujud temung orang panggil pembesar-pembesar, temung ketua-ketua besar tu sujud lah. Tu sujud. Maka Mu'ad pun klik mari sujud kepada Nabi. Sujud kepada Nabi. Nabi kata, apa ni? Mu'ad kata, aku nampak ahli negeri Syam tu dia sujud kepada pembesar mereka. Maka aku fikir, engkau lebih aula lagi lah pada nak kena sujud. Kerana hak tu orang kafir. Tapi ni orang Islam. Rasulullah ni Rasulullah. Maka lebih aula lagi untuk sujudnya. Dah. Itu Nabi kata ni. Nabi kata ni. Lau apa? Nabi kata, lau kuntu apa nama? Lau kuntu amuru ahadan. Apa Nabi kata? Hadis tu masyhur sangatlah. Masa Allah hak suami isteri tu. Hak suami isteri. Saya ingat tak hadis tu. Lau apa nama? Nabi kata, Nabi kata, okay. Nabi kata, la taf'an. Nabi kata, la taf'an. Kau yang buat. Nabi kata, la taf'an. Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi kata, kalau adalah aku ni nak suruh kepada siapa-siapa untuk sujud kepada seorang, aku akan suruh perempuan isteri itu sujud kepada suaminya. Kalau nak sujud. Tapi ni, tak. Itu dalil kata syariat Nabi Muhammad tak dibenarkan sujud kepada manusia. Tak dibenarkan sujud kepada manusia. Lau kuntu amru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Hak suami dia besar. Nabi kata, kalau aku boleh suruh manusia, siapa-siapa boleh sujud kepada orang, aku akan sujud-suruh isteri itu sujud kepada tok laki suami. Besar hak suami. Thank you. Tapi sini syariat Nabi Muhammad lari. Masalah sujud. Sujud. Habis dah? Boleh? Tu. Maka tak boleh masalah tu. Sujud orang tak boleh. Maka tunduk hormat je lah belakang tu. Kira terokok. Rokok tak boleh hormat. Hormat tu haram juga. Haram. Tapi tak sampai kepada tahap pupuk jauh semua. Tak lagi malaikat je kerosak ibadat lain. Ibadat yang lain. Sebenarnya rokok ni je ibarat kepada Allah Ta'ala. Tapi ia kerosak rokok tu untuk ibadat kepada, untuk kongetik masalah. Adik tak? Tu. Allah Akbar. Yang ni harus perbuat saya ni masa Allah besar. Allah macam-macam. Yang ni. Tok Guru kata masuk dalam berdosa juga dan berjarah adab. Kalau kita buka Quran dengan aliyo kita. Quran ni sahab ke? Buka. Menghinakan Quran tu haram. Dia kata. Kalau kitab-kitab kita ada waktu, maksudlah jahat adab dengan kitab. Jahat adab dengan kitab. Kekurangan berkat dah kalau kita buat. Ni kitab ni ke? Okay? Pot-potok khobar. Tak gamu. Tak boleh. Jagung lah itu. Susah tau mana pun usho. Kau bila duit. Dah duit mana pun ada dia dah. Mari macam-macam. Yang ni tu tak boleh. Maksudnya tak boleh. Dia kurang adab kalau dengan kita. Al-Quran tak boleh pula. Al-Quran ni lebih lagi. Kalau niat menghina kata murtad. Murtad pula. Sebab tu lah tak boleh. Kita nampak Quran adalah tempat cemar pun. Tak ada ais maya pun boleh pegang. Wajib capok dia tu atas tempat yang mulia lagi. Ais maya pun wajib pegang. Wajib ambil daripada tempat cemar tadi tu. Untuk nak jaga. Untuk sifat. Quran tu. Tak boleh letak. Ah, tak ada ais maya aku. Tak apa. Tak boleh. Kena ambil. Kena ambil. Arak ni kan dari tak kira dah. Dia jijok ni. Dia susung kot air hijau tu. Gisak-gisak tak kira. Ya ambil buat sepak tangguh. Tak boleh ada. Tak lewat tigu tu benda tu. Dia benda yang molek kita tigu lah. Kalau tak molek tak lewat tigu. Dia af'alul Arab ni. Af'alul Arab laisat min masadiril ahkam lah. Perbuatan Arab bukan masadiril ahkam. Ada Quran sunnah. Ada af'alul ahli Madinah. Ya ha'i min malik wa kiro. Lain pada tu bukan wak, boleh buat masadiril ahkam. Nak buat hukum yang tak boleh buat ni. Dia kata, Arab buat tak apa kita buat. Ay, tak boleh. Bukan masadiril ahkam. Dah habis itu. Dan bagai yang ketiga, Musa nak sebut sikit ya masalah perbuatan ni. Kerana soreh sangat dah. Nyata sangat dah. Kalau bermaksud bentuk ibadat ni, tak payah kita banyak. Panyakan lah. Masalah peribadat ni. Itu dia. Dan bagai yang ketiga, bagai yang ketiga daripada tiga bagai. Tiga bagai semua bagi riddah jatuh agama tu. Bagai yang ketiga, perkataan. Ni banyak panjang ni. Siapa habis kita perkataan? Salah perkataan. Matu Musa nak kata, dan iaitu perkataan ni, yang membawa kepada murtad ni, amat banyak. Sangat banyak. Banyak sangat. Tiada terhasat. Iyo perkataan tu maksudnya. Tiada terhasat, tiada tersakat, tiada terhengur. Bilang-bilangan. Nisbah bilang-bilangan tu. Nak bila tu tak hengur. Tak habis. Tak habis. Banyak sangat. Lepas tu ambil yang penting-penting saja je lah hari ni. Setengah daripadanya, daripada bagai yang ketiga ni. Setengah daripada bagai yang ketiga. Setengah daripada perkataan yang menjadi murtad kita. Waniyazubillah mizalik. Bahawa berkata Muslim bagi seorang Muslim yang lain. Hei kafir. Berkata oleh seorang Muslim. Berkata bagi seorang Muslim yang lain. Ya kata lagi mana? Hei kafir. Hei kafir. Hei kafir. Kita kata kafe, kita lota perkataan kafe. Bila lota gipak, kena dia, tak betul. Perut losnya oleh kita kelep. Cukup muka kita. Kafe! Jadi kita sedih kafe. Tak boleh kata kafe mudah-mudahan. Ini mudah nak takfir dah. Allah. Kafe, kafe, sikit-sikit kafe. Yang ini mudah. Yang ini hajar mulut untuk memudahkan kafe kan orang. Tak boleh. Atau hei Yahudi. Tak boleh juga. Allah. Atau hei Nasrani. Tak boleh. Hei Tocak. Nampak kawal kau ujung kepala. Kepala licin. Hei Tocak. Hei. Mana kau ni? La ilaha illallah. Tak boleh mai. Mana kau ni? Tu tengok Tocak mai. Nampak sahaja cukup pala. Jadi, tak boleh. Tak boleh. Alim, alim. Jaga mulut tu, jatuh yang agama tu. Atau, hei orang yang ketiadaan agama. Ha, ilah kau. Hei orang yang tak ada agama, hei. Tak boleh kata gitu. Tapi, kata dia dia kait lagi ni. Tengok eh. Padahal, kosat ia, ia seorang yang berkata tu. Ia kosat dia kehendak. Ia seorang yang berkata. Kosat dengan katanya, kata seorang tadi. Ia kosat dengan kata dia. Hei kafir itu tu. Ya sudah, saya ibarat dia dah. Padahal kosat ia dengan katanya hei kafir tu. Ia kosat bahwasanya agama orang yang dikhitabkan dia itu kufur. Bahwasanya agama bagi orang yang dikhitab, yang dipanggil akan dia akan orang tu. Itu ialah kufur. Hei. Dari hayo kata, hei kafir tu. Ia kosak dari hati dia kata, orang yang ia kata tu kufur semua. Ha, dia tu agama. Hei, kafir. Hei. Ha, apa? Banyak. Hei, kafir tu. Tok Cah. Tok Cah, mudah sikit Tok Cah dah. Hei, Tok Teh. Tak boleh. Ayo kosak kata dia tu kafir. Atau kat nampak kawan ni, pun buat te, nampak supok teruduk ke tu, nampak itulah. Hei Yahudi. Hei oh Yahudi. Hei, semua tu ni Yahudi. Hei, Yahudi. Yo kosak dalam hati kata dia ni Yahudi. Jadi kita pula jadi kafir. Ya tu kafir. Dengan sebab kita kata dia mahu tu. Ha tu. Adapun satu lagi tak apa. Kosak tashbih tak apa. Tashbih tak apa. Jangan kosak kata demo tu kufur. Jangan kosak kata dia tu agama dia kufur. Hak tu jatuh agama kita. Tapi kalau kosak tashbih. Tak apa. Nampak kada air dia itu dah. Oh. Tu. Jangan nampak yo bulu kening tak ada. Misalnya. Sit pi. Luang pi. Luang pi. Dia kata. Atama yum misalnya dia kata gitu tu dia kosak apa dia kosak tashbih dia bukan kata kafir tapi nampak bulu kening dia tak ada serupa dengan kat Tok Cah dek tapi yang terakhir Tok Cah tu dia kosak tashbih tak apa ataupun dia ni nampak perbuatan serupa Yahudi sangat-sangat kata dia tu kerja apa Yahudi mu ni Yahudi mu ni niat dia bukan niat kata tuju kata jadi Yahudi tapi nak tashbih perbuatan kerana sangat-sangat mudah. Perbuatan dia tu teruk sangat serupa dengan Yahudi. Maka ni bahasa tashbih tu tak jatuh kufur lah maknanya. Tak jatuh kufur. Tulis taruh situ. Ha masya-Allah kena baca habis dulu. Ha tengok ya. Padahal kosat ia seorang yang berkata tu kosat dengan katanya yang dengan perkataannya tu yo kosat dengan perkataannya hok kata hei kafir itu tadi tu. Yo kosat bahwasanya agama orang yang dikhitab akan dia akan orang tu. Orang hok dia khitab, hok yang panggil tu kufur. Ialah agama kufur. Atau Yahudi, atau Nasrani, atau tiada agama. Jadi kosat-kosat gitu. Apa jadi hal itu? Ha jadi. Nampak dia mesti kafe, nampak dia mesti duduk hidup kok kubur sikit ha kafe. Musyrik, syirik, musyrik. Ha tu nyanyo. Nyanyo. Ni syirik ni pok di kubur ni semua kubur ni. Ni pok puja kubur. Syirik. Apa nama? Masa dah tak sikit dah ni. Tu tak leh. Mudah sangat kafe. Itu habis dah. Hatulah betul masa apa dia padahal kosak ia dengan katanya tu. Padahal kosak ia perlu. Tulis di kosak. Padahal kosak ia. Tulis kata, adapun jika ia berkata. Adapun jika ia berkata. Atas jalan tashbih. atas jalan tashbih dan qasad, qasad menyerupai, qasad menyerupai pada amalan-amalannya yang jahat, pada amalan-amalannya yang jahat, maka tidak kufur, maka tidak kufur, hanya haram, hanya haram dan jatuh jadi fasik, dan jatuh jadi fasik. Fasik tu kata dia mau berbeda tu, kare, bukan kata boleh dah, cuma tak jatuh jadi murtad je. Hidup cak, leh, harap, fasik orang kata. Ni kau yang bawa cukup kalau cingkit. Ada? Ada mana kalau cukup kalau jadi? Hidup cak, mana kaku ni, mana kaku ni? Fasik orang kata gitu. Fasik dah. Tapi kalau dia tu niat kosak untuk kata hukum atau jadi kupur, ha, maka jadi kupur lah dia. Tak boleh. Allah Akbar. Jangan weh muluk jangan. Kena sikap baik semasa atas saudara kita tu. Ini tak setuju dengan dia sikit. Kalau tuk parking, ha, tengok tu pok tuk cah je. Ha, juga. Tuk parking je kepala licin. Tu tengok tuk cah juga. Ha, tak ada juga orang kita fikir itu. Eh, tengok Allah. Cukup bulu kening tak lah. Ha, habis itu. Ingat jaga mulut kita tu. Jaga dengan mulut. Dan setengah daripada nyuk, daripada bagai yang ketiga ni pula. Hak kata bentuk perkataan ni. Setengah daripada nyuk, bersenda-senda. Dan bermudah-mudah dengan Allah Ta'ala. Bersenda-senda ni bermain-main lah. Bermain-main. Dan bermudah-mudah berbuat-buat lekeh. Bersenda ni buat lekeh, buat lekeh, buat main-main dan bermudah-mudah dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Buat mudah-mudah dengan Tuhan tak boleh. Ha, tu. Mudah, mudah tak apa tapi yang mudah-mudah. Ha, Allah kan nak bagi kita mudah tapi kita jadi bermudah-mudah tak boleh. Ha, tu. Seperti bermudah-mudah dengan satu nama dari segala nama Allah Ta'ala. Bermudah-mudah dengan satu nama dari segala nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak yang nak misal? Nama tu apa dek? Nama tu apa? Ya Kudus. Sebab tu buat mudah kat nak. Buat lekeh. Bersenda-senda. Kudu. Ya lah. Kudu. Kalau tu senda kot mulut lah. Kata ngejek-ngejek. Ha, tak boleh lah tu. Tak boleh lah tu. Ataupun kita kata. Ya nama Tuhan. Lepas tu kalau orang kita. Bila dengar apa. Ya flat-flat. Bagi dia tu pasal flat. Ha ya mula nak itu. Nak senda-senda main-main. Nama apa tu eh. Eh? Loh. Bawa pula. Loh. Ah, Allah. Ah, Allah. Allah nama tu hai. Alah, alah. Alah. Kita recek mula kita. Tapi bila kita niat bersenda-senda dengan nama tu. Banyak tu dah. Loh. Loh. Kadang-kadang you kata bila sampai waktu mari, yo masa waktu yang murah, kadang-kadang yang murah tu hei. Dia tak. Allah Allah tak kira aku kok ya. Ada tak. Apa tu? Dia ingat tu hei kata. Tolong tu hei kok ya. Tak kira lah. Allah tu ingat. Allah Allah apa? Yang ni. Walaupun dia lahan murah, penjatuh murtad. Salam sabit dengan nama Allah Ta'ala. Tu. Dan kau tu yang manggil tak ada kira. Yang murah ke yang nung. Tapi yang jadi senar tu kan. Yang murah yang ni. Dan lehat yang murah. Bila dia mahu kata suruh ingat tu. Tuhan tu hai aku. Yo. Loh leh. Tak kira lah aku. Alah. Allah rubat. Sejak tu dah. Allahu akbar. Dia kata Allah rubat. Siye. Yang ngaji. Kita pun nampak dengan dia kata gitu pun dia suka kata Allah rubat. Untuk cari. Allah rubat ni apa? Allah rubat ni tayar kereta bah. Bahasa siye lah. Allah rubat. Dia ngaji. Ngejek agama. Waktu siye kita kata. Siye. Orang kafe. Patut orang Melayu kita jadi tak ada apa jadi suka pula ada setengah jadi jatuh murtad dengan sebab kita melekeh nama tu hal gitu. Tu tak leh weh. Dan seperti meringan-ringan dengan dia dengan nama Allah Taala tu buat ringan, buat tak amati. Meringan-ringan dengan dia dengan nama Allah Taala, tak amati dengan nama Allah Taala. Misal dia seperti bahawa berkata ia seorang tu, ia kata, Bismillah. Tapi ia kata bila? Padahal mendatang ia seorang akan arak. Mendatang di sini meminum lah kalau gitu kan, arak ni. Mendatang jadi meminum ia akan arak ni. Saat ni arak. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Kenyah. Jatuh murtad tu meringan-ringan dengan nama Tuhan. Niat meringan. Kalau niat meringan-ringan. Ataupun bila niat tabarruk haram je. Kalau kerja benda haram. Kita nak minum arak. Nak minum berkat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tabarruk dengan bismillah haram hukumnya. Kerana mendatangkan benda haram. Haram bismillah. Tapi niat meringan-ringan dengan bismillah. Jatuh murtad hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa aku bismillah dah. Makan. Tak apa. Hari-hari pun dia bismillah tu. Tak murai. Bismillah. Bismillah. Atau berhadap atas zina Allah. Atau berhadap zina. Bismillah. Dek, bismillah dah. Bismillah. Katuk muka lu katuk. Pejam mata, bismillah. Zina, bismillahirrahmanirrahim. Meringankan nama Allah, haram. Dan jatuh murtad. Dan kalau kita pergi bismillah untuk tabarruk tu, itu haram hukum yang bismillah. Ya tak? Syarat tak suruh. Syarat suruh kalau kita, isteri kita pun suka ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu pun sebelum. Bukan ketika dah. Kalau ketika dah bismillah kamu. Ingat pula ni masalah zina ni. Nak cek dengan tina bismillahirrahmanirrahim. Haram hukum. Karena tu benda haram. Bismillah tak benda haram. Haram hukumnya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. A'udzu wa qawmun dozmung tu dekat dengan setan dah. Tu. Setan dekat dah. Macam-macam lah. Sudah. Niat buat ringan-ringan tak boleh. Ni masalah ni besar ni. besar. Minum arak, berzina, berjudi. Judi nak pergi menang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, belum berjudi. Haram, bismillah tu. Kalau niat kau tak meringan-ringan pula, jatuh murtad pula. Tak ada tu, eh. Bukan kita jaga masyarakat orang kampung, kena klik baca juga kitab ni. Kitab ni tolong jaga baca untuk dia. Ya, orang kampung ada dia tak, dia lupa ataupun dia tak tahu, tak amati dengan benda ni. Dia kata mari, dia kira mari. Ada? Dan dimakian lagi, yang ni jatuh kufur juga. Dan dimakian lagi, jatuh kufur juga. Bermudah-mudah dan meringat dengan suruh Allah Ta'ala. Allah. Dengan suruh Allah Ta'ala. Dimakian lagi bermudah. Depan lagi musnah. Dia datang tu apa cara bermudah-mudah dengan hukum Allah. Dimakian lagi bermudah-mudah dan meringan dengan suruh Allah Ta'ala. Kita buat mudah dengan suruh hai tu hai. Atau dengan janjinya, janji Allah. Janji dengan pahlo. Janji, orang panggil bahasa Arab panggil wa'dun. Wa'dun ni janji kebaikan, janji nak beri pahlo. Kita buat mudah-mudah dengan janji tu hai nak beri pahlo tu. Ha, depan lagi pula. Pahlaw tak pahlaw. Oh, lah ni tak kira pahlaw. Dah. Kira duit belakang dah lah ni. Pahlaw ni tak kecek. Pahlaw-pahlaw orang tak punggung. Dah lah ni panggil tak kira. Pahlaw-pahlaw ni orang panggil buat tipu, heret orang buat baik je. Jadi... jadi juga. Jangan buat main-main dengan janji itu. Eh. Janji itu. Eh. Saya kata semua Jum'ah boleh 27. Lah, 27 ya. Kalau wis 1, muda. Kalau wis 1 aku pergi. Wis 1 dah rojak. Ni saya 27. Fikir itu. Lah, buat janji. Buat bermudah ringan dengan janji bahagia Tuhan tu. Jadi juga. Jangan main dah. Jangan main. Jangan duduk tepi bak pi. Jangan masuk dekat dira neraka jangan. Habis itu. Atau janji dengan siksa. Hanilah kata tu. Yang ni meringan-ringan dan mudah-mudah dengan janji dengan siksa. Allah Akbar. Janji Allah Ta'ala dengan siksa. Tu yang janji dengan siksa kita. Kita buat main-main. Nanti tengok kalau masuk dengan aku pun kocoh dengan zabannya. Ku nak jatuh gi tapi ku ni kalau nak jatuh dengan aku pun boleh gomo dululah. Soike sangat. Sakit sangat. Sedak kata tak leh. Tak main-main gitu. Dengan janji jahat. Neraka ni luah tu eh. Kalau kita tak akan masuk tapi nak masuk. Kalau kita tak buat jahat hati, mana aku tu hai nak bubuh biar. Lah, dia kecek boleh. Ingat tu. Ingat. Ya, orang kita ni macam-macam yang mari. Dia mah, dia buah sama kawan guri. Dia tumbuk, orang boleh suka. Nak dia apa. Nah, dia jangan ni, weh. Aku nak heret dia turun, mati. Dah baniah tu. Dia sepak aku turun. Aku nak heret tangan tu, mati. Yang fikir kata dia ni. Alah. Jadi bermudah-mudah dan meringan-ringan dengan janji Tuhan dengan siksa tu tak boleh. Tak boleh. Jika keluar di makian itu daripada orang yang tiada tersembunyi atasnya nisbah di makian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jika keluar di makian itu perkataan yang meringan tu. Jika baca kau gini, sini-sini, kena berhemalah. jika keluar di makian itu, di makian itu perkataan yang meringan tu keluar daripada orang yang tiada tersembunyi atasnya. Yaitu kufur ini, kira jika keluar di makian itu perkataan yang meringan tadi keluar daripada orang yang tiada tersembunyi atasnya atau orang tu. Maksud tak sembunyi atas dia, jadi tak jadi kesulitan atasnya. Tu dia sembunyi. Orang yang tiada tersembunyi atasnya, orang yang tidak jadi kesulitan atasnya atau orang tu, nisbah dimakian itu kepada Allah. Membangsa akan dimakian itu kepada Allah SWT. Tak payah juga. Tulis tak lah. Tulis kepada Allah. Tulis di lapar nisbah dimakian itu. Maksud sini-sini ya. Maksudnya sikit. Maksudnya gini. Yakni, jika keluar dimakian itu, jika keluar dimakian itu, daripada mereka yang tahu bahawa perkara-perkara itu datang daripada Allah Taala. Habis itu hok nak jatuh murtad ni, kalau sekiranya keluar perkataan itu daripada mulut mereka hok tahu kata benda tu datang dari Tuhan, janji dia baik datang dari Allah, ya tahu dah kata Tuhan kau, ya kita dikeluar pula untuk meringan-ringan, jatuh murtad kita. Adapun mereka hok tak tahu kata benda ni Tuhan janji, atau benda ni Tuhan janji siksa, benda ni Tuhan janji banyak janji pahala, hok tu tak ada apa, tak jatuh murtad dengan sebab dia kata keluar gitu. Dia tak tahu kata benda ni bangsa kepada Tuhan, dia tak tahu. Adapun orang hok tahu kata benda ni mari Tuhan ni agama kita sebut ni benda ni, dikata untuk meringan-ringan pula, hok tu jatuh. Nampak tak ubah ya? Tak payah lagi. Tak payah lagi. Kena payah di dobit malam tu, bila payah dobit mari baca keliling ibarat kita. Susah juga dah. Oh, kita dulu ni. Oh. Kita dulu. Tapi sedap ngaji. Kau dah kata susah tapi tu kacang situ. Ha tu. Dia keberkat saya lain. Berkat lain, mudah lain. Kadang-kadang kita tu payah tapi sebab keberkat saya dia tinggi, kita rasa nak ngaji nak kaji tak tahu. Tapi kalau kita tu walaupun mudah tahu mana pun tapi tidak ada keberkatan, tak ada rasa nak baca walaupun seminit. Baca buku tengok. Buku kau baca mula. Sebab kitab musalli tu payah juga. Fariyatun mundiatun musalli tu. Tapi, orang duk ngaji semua. Siapa ni? Banyak tu. Kalau ponok mana? Dari ponok tu. Kalau tu pakai. Siapa dia buka kitab? Nak daurah kitab ataupun nak ngajar kitab musalli? Boleh tengok orang lipah. Lipah banyak juga dari ponok. Dari ponok dalam lah dah. Kalau dia tu baca jilmiah. Yang ni baca muqtasar. Yang ni baca kitab tu kitab ni. Ada orang tu buk. Dah lepak 5 minit orang, 7 orang. Tapi kalau dia mula ngajak musalli, 20 kepulang. Mula orang main nak ngaji. Tu agis. Itu berkat saya sahaja mula. Jangan main tu. Kita. Faridah. Tengok Faridah. Kita biasa ya. Kalau cara akidah. Kita baru-baru lah ni banyak lagi. Hak isi dan bincang dan buat bahasa lebih tinggi daripada tu. Tapi perasaan orang tak tercapuk untuk nak baca kitab tu. Tapi kitab dulu, orang rasa nak baca. Dan berkekalan kitab siapa hari ni. Tak kira. Kitab doktor tu, maksudnya hidup je. Mati boleh setahun, dua tahun, orang masuk lemari dah. Kitab lain pula. Kitab dulu, maka tu, wak-wak tengok gitu je. Ha, tu keberkatan. Kitab ni sehingga pada keberkatan juga, kan? Aku berkat dia. Usaha ngaji kitab lagu tu, kitab turah-turah tu untuk nak dapat keberkatan ilmu. Kalau kita nak ngaji, kita dapat berkat dia musnah juga. Sebab kita ngaji. Usaha ngaji kitab lagu tu. Ha, tu dia. Ha. sikit lagi. Jika keluar di makiah itu daripada orang yang tidak tersembunyi atasnya, nisbah di makiah itu kepada Allah Ta'ala. Yakni, ayat tadi, jika keluar di makiah itu perkataan itu daripada mereka yang tahu bahawa perkara-perkara yang tersebut saat itu, janji baik, janji jahat dan sebagainya, dia tahu kata perkara tersebut itu datang daripada Allah. Dia tahu kata datang dari Tuhan. Tiba-tiba dia pergi meringan pula, memudahkan pula benda tu, jatuh kufur. Jatuh kufur dengan sebab tu. Boleh? Habis itu. Istimewa pula. Istimewa pula. Lebih-lebih lagi pula. Segala nama yang bersekutu. Lebih lagi pula segala nama yang bersekutu. Apa nama yang bersekutu? Orang panggil asma'an mustarakah. Nama yang mustarak. Tulis itu betul nama yang bersekutu. Yakni. Nama yang bersekutu antara khaliq dengan makhluk. Nama yang bersekutu antara khaliq dengan makhluk. Yaitu nama yang boleh diguna pada Tuhan dan pada makhluk. Seperti Al-Karim. Al-Karim. Al-Latif. Itu boleh tu. Habis itu. Dia boleh tak buat sifat bagi orang kan. Zaidul Al-Karim. Ar-Rajulul Karim. Laki-laki yang boroh, yang mulia. Itu tak. Al-Karim tu nama yang digunakan pada Allah Ta'ala pun boleh. Guna di makhluk pun boleh. Apa nama tu orang panggil nama yang berkoti dan bersekutu antara Allah Ta'ala dan makhluk. Tiba-tiba kita gidup berhidup ringan-ringan dengan nama tu. Ya tu nama Karim. Karim. Tak nama Karim. Kita Ya Karim. Inanya panggilnya. Situ tu perlu kepada tanya dia kata dia tu kosak apa. Mungkin kosak nama Tuhan ke. Kalau kosak nama Tuhan jatuh murtad dengan sebab meringan. Tapi kalau situ menok kepada panggil Karim tu, Karim hok tepi rumah mung tu, hok tu tak apa. Sebab tumusan dia kata ini. Maka dituntut tafsir akan dia. Dituntut tafsir akan dia akan nama yang bersekutu. Dituntut tafsir. Apa mana dituntut tafsir? Tulis sikit. Yakni. Dituntut tafsir. Yakni apabila melihat seorang itu. Apabila melihat seorang itu bermudah-mudah dengan nama tersebut, maka mesti tuntut dan minta supaya dia tafsir dan hurai tentang qasad dan tujuan dia. Dah. Apa nak tulis lagi dia kot? Dah. Sudah. Tak baca orang yang kau tak ada. Ada banyak lagi tak ada tu. Dengar sikit tak apa. Nak fikir tak? Fikir. Yakni apabila melihat seseorang itu bermudah-mudah dengan nama tersebut, maka mesti tutup dan minta supaya dia tafsir dan hurai tentang kotak dan tujuan dia. Atau ya, dan maka dituntut tafsir akan dia akan nama tersebut. Lepas tu bila dia kata Hai, aku bukan untuk mudah, aku bukan melekeh meringankan nama tu. Hei, aku panggil. Aku nak mengejek nama ni. Ya, dah ni. Nyok, tu pergi rumah ku ni. Ha, maka tak apa. Tapi kalau tu, meringan nama tu, hei, payah dia nak. Ha, ya tu agama. Sebab tu masanya kata pula. Dan diamalkan dengan tafsirnya. Apa ya? Dan diamalkan dengan tafsirnya, tafsir seorang itu. Maksudnya diamankan, tulis betul diamankan. Yakni, bayar sikit sini, yakni banyak kali. Eh? Yakni, kalau dia kosat nama Allah. Kalau dia kosat nama Allah, maka dihukumkan murtad baginya. Maka dihukumkan murtad baginya. Dan jika tidak niat, bermudah-mudah dengan nama Allah, maka tidak dihukum murtad. Satu mengamalkan kita mengikut apa yang dia tafsir itu. Diamalkan mengikut tafsir itu. Dia tafsir kata gini, maka aman tu. Alah, Allahu Akbar. Ha, ini kena tulis sikit. Kata dia lah. Kita ni ada gitu, ada payah, ada mudah lagi. Ha, habis. Dah tak? Ha, tu. Baca sekali lebih. Baca dia mau itu. Ya ni, kalau dia kosat nama Allah, maka dihukumkan murtad baginya. Dan jika tidak niat bermudah dengan nama Allah, maka tidak dihukum murtad. Ya, sudah. Dituduh tafsirkan dia. Dan diamalkan dengan tafsirnya. Dia tafsir kepada tafsir. Kok memudahkan nama Allah, maka amalkan kata murtad nama Allah. Ya tak? Ikut masing-masing tengok. Habis kat tu. Dan jikalau berkata ia, ia seorang tadi pula. Dia kata lagi mana? Tiada aku takut akan kiamat. Aku tak takut kiamat lah. Marilah. Kiamat pun tak takut. Tiada aku takut akan kiamat. Maka sini tafsir pula ni. Maka jika dikosatkan istihza. Kalau kosat istihza, istihza ni apa? Melekeh, mengejek-ngejek. Menghina, melecer. Itu istihza. Jika dikosatkan istihza, kosat untuk melekeh, mengejek, melecerkan akan kiamat. Nah, saya kufur. Kata aku gamu. Kiamat lah aku. Takut apa? Kalau niat untuk kata gitu dengan sebab mengejek-ngejekkan kiamat, maka kufur. Ingat malak tu. Ui. Bahaya juga ni. Kiamat. Habis itu. Atau itlaq iyo. Ha, ni satu masalah lah. Atau itlaq iyo. Iyo seorang tu. Maksud itlaq tu apa? Yakni dia tidak niat apa-apa. Yakni dia tidak niat apa-apa. Tak dia kuasa untuk mengejek istihza. Hok ni je semata-mata kata. Tapi hati dia tak niat apa. Atau itlaq iyo. Maknanya tidak niat apa-apa. Dia tak niat apa. Aku tak takut kiamat. Aku tak takut kiamat. Dia kata tak takut kiamat, tapi dalam hati dia tak ada kata, tak ada fikir untuk mengejek-ngejek, untuk mengelecek. Semata-mata kata, ya. Nah, situ. Untuk itulah. Hukum lain pula ni. Atau memandang ia seorang tadi. Memandang dengan luas maaf Allah dan rahmatnya rahmat Allah Ta'ala. Dia pandang dengan luas maaf Allah dan rahmatnya rahmat Allah. Tulis betul maaf Allah sikit. Tanda situ. Yakni dia pandang dengan hatinya. dia pandang dengan hatinya bahawa rahmat Allah itu, dia pandang dengan hatinya bahawa rahmat Allah itu luas. Walaupun dosanya sangat banyak, tetapi rahmat Tuhan, tetapi rahmat Tuhan lebih luas dari itu. Sebab itu dia tidak herau kiamat. Sebab itu dia tidak herau kiamat. Habis itu. Ya wasa Tuhan ni, rahmat Tuhan luar lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zambi. Ya Allah, maghfirah engkau, perampunan engkau, maaf engkau tu lebih luar daripada dosa aku lagi. Kalau dosa aku luar ni, rahmat engkau luar ni. Kalau dosa aku 100, rahmat engkau 1000. Pada bimbe po, Tuhan maha ampun, Tuhan maha rahmat, Tuhan sangat rahmat, rahmat Tuhan luar. Bimbe po, kemak lah, aku tak takut, rahmat Tuhan luar. Dia kata gitu. Niat kata gitu. Ah, uzak puah haji hanyuah. Tak ada semertak dengan sebab. Dua masalah. Itlak dan itlakkan niat ataupun memandangkan dengan luas maaf Allah dan rahmatnya. Dan kuat harapnya, harap seorang tu. Ya kuat-kuat. Kuat harap dia kepada Allah Ta'ala. Maka tiada kufur. Oh, ni tak apa. Dia kata, aku tak takut kiamat. Dari hadiah kata tu, dia tak ada niat untuk mengejek-ngejek. Semata-mata kata je. Hak tu tak yata kufur. Ataupun dia kata, aku tak takut kiamat. Tapi dalam hati dia tu pandang kata, sebab aku tak takut tu kerana rahmat Allah lebih luas. Lebih mepo. Lebih mepo. Kita hamba dia. Rahmat dia lebih luas. Tak? Maka fikir aku tu tak yata juga kufur. Yang membawa kepada jatuh murtadnya apa? Hati istihza tadi. Istihza. Kemak lah. Tak kira dah. Tak akut dah. Ingat kemak lah. Tengok popo pun. Kemak lah. Aku tak kira dah. Demi hokku lah. Demi hokku tak kira dah. Kemak lah. Hujah. Koda mana lu kemah? Oh tu eh. Oh. Yang istihzak dengan tu. Benda ni tak leh. Okay, kita ni jaga-jaga mulut. Mulut penting sekali. Dan setengah daripada bermudah-mudah dengan suruh Allah itu juga. Dia kata. Setengah daripada bermudah-mudah dengan suruh Allah Ta'ala. Suruhan Allah Ta'ala. Ha, yang membawa kepada murtad juga tu apa? Seperti berkata ia seorang, dia kata, jikalau menyuruh Allah Ta'ala akan daku dengan bagian-bagian seperti sembahyang atau sedekah, masalah. Nascaya tiada aku perbuatkan dia. Akan bagian-bagian saya. Kalau menyuruh Allah Ta'ala akan daku dengan bagian-bagian. Gerti bagian-bagian. Dengan amalan tu, amalan ni, amalan tu, amalan ni. Seperti sembahyang. Jadi sembahyang yang lain pula. Oh, tak awak dah. 5 waktu ni pun. Kalau tu yang suruh lain, tak sewak dah. 5 ni pun cekak lah. Kalau tu yang suruh lain, kenal pun tak sewak lah. Kok yo? Dia meringan dengan suruh tu yang. Nampak tu dah? Kalau Allah Ta'ala mensuruhkan aku ni dengan bagi-bagi seperti semayi atau sedekah, maksudnya sedekah harta. Orang mari minta sedekah, orang minta duit dia ada 100 kok. Lepas tu orang minta sedekah dia. Dia tak wui. Ni ya. Tak sewi ni mu. Lepas tu saya kata, wui lah sedekah tu. Mulai Ramadan ni. Mulai poso ni. Sedekah lah. Nyanyi tu duduk minta seadah tu. Tanya dia, we ke dia lah masalah ni. We ke dia lah, satu ya. Lepas tu, dia kata, kalau tu has suruh, dekau pun aku tak sewi ya ni. Kalau tu has suruh, kalau tu has suruh, we pun aku tak sewi. Peci ke tengok muka ya. Malah tengok muka. Kalau tu has suruh pun aku tak sewi ya ni. Memudah-mudah, meringan-ringan dengan suruhan Allah Ta'ala, murtad. Murtad. Kalau tokmu tak apa lah, mu tak sewi, ayahmu tak apa, ni Tuhan. Kalau Tuhan suruh mati pun, mu kena mati. Yang kata sekolah sedekah. Kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan suruh lah. Tak boleh. Tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sebab tu Rasulullah, kalau orang lain panggil ketika kita sembahyang fardu, tak leh kita jawabkan panggilan itu. Tapi kalau Rasulullah panggil, walaupun kita sembahyang fardu, wajib kita seru dan berhenti sembahyang untuk sanggup seruan Nabi. Nabi kata, "Hey Muhammad, hey Abdullah." Kita sembahyang fardu dah. Wajib kena berhenti supaya untuk nak sambut seruan Nabi. Wajib. Adapun kalau ibu kita mari, tak leh. Tak wajib kita berhentikan sembahyang fardu untuk nak sambut tu. Adapun sembahyang sunat, wajib. Kita sembahyang sunat, mak kita panggil. Hey, beh, ada apa ni? Berhenti sembahyang untuk nak sambut mak. Tapi kalau sekiranya sembahyang wajib, sembahyang fardu tak leh. Kerana hak Allah lebih besar lagi. Kata hak ibu. Oleh. Ada dah. Bantu. Ning Allah. Kupi kedekuk doa. Sapa tahap tu. Kedekuk. Kalau Tuhan suruh dekau, kamu tak sewi. Tak sewi. Tak sebagi. Allahu Akbar. Jaga-jaga weh. Nah, saya tiada aku perbuat akan dia akan bagian-bagian tu. Atau berkata ia seorang. Dia kata pula. Dia kata pula, jikalau dijadikan kiblat itu, jikalau dijadikan kiblat itu, apa maksud dijadikan kiblat itu? Yakni, jikalau menjadi Allah Ta'ala akan kiblat itu pada pihak bagian-bagian, nah saya tiada aku sembahyang berhadap kepadanya, kepada pihak bagian-bagian itu. Nah. Dia berci ke dolar. Dia balas dengan dolar tepi rumah dia. Aku tak rasa paling dah ke rumah ni. Aku rasa paling dah ke rumah ni. Berci tengok muka. Pak lah ni. Pak mak ni. Paling tengok muka dia dah. Lepas tu dia kata. Pak. Bayar kata malah kalau tu have fardu wiki belak gitu ready pokok tu saya paling lagi semaya kalau tu have fardu kata kiblat kena paling kot ni pula aku tak akan paling kepada kiblat ya tu murtad juga dengan sebab kata lagu tu puasanya kalau tu have suruh kita memudahkan dengan suruh tu ya bah tu dah ni pesek nak cucu tu murih dah hadap ke rumah tu. Ingat malam. Kalau Tuhan mana Nabi mana mari suruh pun seru kecek dengan dia. Allah. Seru kecek dengan dia. Ingat pesan sahabat anak cucu. Dia pergi. Nama tu. Kenapa Tuhan mana Nabi mana mari suruh pun seru balik. Seru pergi. Yang itu. Jatuh murtad tu. Tuhan mana Nabi mana suruh pun seru pergi lah rumah tu. Jangan pergi. Ingat pesan aku ni. Ingat. Orang kita ni dendam kuat hanya orang Melayu. Kalau ya Allah juga, ya pesan siapa nak cucu ni. Jangan gilek roh rumah tu, jangan gilek baik. Tiga Arab tak boleh, ha-ha tu tak apa, tiga sifat. Kalau ya walaupun koma situ ya, nak siku, nak lutup. Situ ya, lepas dah tu ha. Masing-masing. Maaf, takah. Kita ni taruh dendam siapa ke. Ingat tidak? Allah. Mulut ni kena jaga weh, orang kampung ni. Kena jaga, suruh jaga dia. Suruh jaga dia. Dia mari macam-macam tu. Ha, tengok dah. Yakni jikalau menjadi Allah Ta'ala akan kiblat itu pada pihak bagian-bagian, nah saya tiada aku sembah yang berhadap kepadanya. Salah. Ni tak apalah tu kan ni hadap ke Baitullah. Kalau saya suruh hadap juga tu, aku tak paling dah semaya atas tu. Aku akan paling dah lagi kepada pihak tu. Wal-iyazubillah min zalik. Allah. Sangat-sangat. Ingat tu dah. Yang main dengan Tuhan, jangan main dengan nama Tuhan, jangan main dengan Rasul. Nak main apa main lagi, tapi main Allah, main Rasul ni bahaya. Ha, lagi. Dan setengah daripada bermudah-mudah dengan janji Allah Ta'ala dengan baik. Jadi janji-janji tu dengan baik, tak luk pada janji tu. Kena itu malam tu dah. Dan, mana dah? Dan setengah daripada bermudah-mudah dengan janji Allah Ta'ala. Janji dengan baik tu. Tuhan janji nak beri kebaikan kepada kita. Tuhan janji nak beri pahala kepada kita. Tiba-tiba kita pergi bermudah-mudah dengan janji baik Tuhan tu. Mana rupanya? Cuba misal. Setengah daripada bermudah-mudah dengan janji Allah Ta'ala. Janji dengan baik itu. Bermudah dengan janji baik Tuhan. Ni lagi tu lah dah. Bermudah dengan janji baik daripada Allah. Bahawa berkata ia seorang mukallaf. Dia kata, jikalau memberi Allah Ta'ala akan daku, akan syurga, nascaya tiada aku masukkan dia akan syurga. Oh, kalau tu habis syurga, aku tak boleh masuk. Nak balas mata, ya. Nak balas. Yoni, kalau kata Yoni masuk syurga. Yoni, kalau tu habis masuk syurga, aku tak boleh masuk kali dengan ya. Kalau tu habis syurga ke aku tak boleh masuk. Cik muka dia. Tanya. Ya mulut, ya mari ni macam-macam. Kalau tu habis syurga ke aku, bang, aku tak boleh masuk. Aku tak masuk. Jatuh murtad dengan sebab memudah-mudahkan dengan janji baik Allah. Tak boleh. Allah. Okay. Tak boleh masuk sungguh kedok. Mulut je ke sini. Cuba tengok syurga dulu, tengok neraka dulu. Ya awak serupa dengan Allah syurga neraka ni. Dah, ha jaga-jaga tu. Allah, perkataan ni banyak sangat membawa kepada jatuh, pupuk dan murtad. Aku tak akan masuk akan dia, akan syurga jadi ke dalamnya. Padahal sedangkan meringan-ringan ia buat ringan ia. Ia seorang tadi, dia buat ringan-ringan, dia kecek tu bentuk buat ringan-ringan. Cakapan dia tu untuk meringan-ringan. Ha, waktu jatuh murtad tu. Ha, jatuh murtad tu. Ha, tu. Atau. Lagi-lagi. Ha, atau menzahir ia. Ia seorang tadi. Menzahir bagi inad. Atau ni atop kepada meringan. Atop kepada meringan. Atop situ. Dia kata lagu tu, dia berkata tadi tu, padahal dia meringan-ringan. So, ataupun dia tu menzahirkan inat. Menzahir ia bagi inat. Apa inat? Inat ni berlawai. Kerah kepala tu inat. Kerah kepala. Waktu kan. Melekat ni dua heret masuk, aku tak boleh masuk. Oh, dia dua. Tak semua kok ya orang duduk di pintu tu. Di pintu tu. Allah, nampak kerah kepala dah. Muzahirkan inat bagi Allah Ta'ala. Jatuh murtad. Jatuh murtad. Tuhan bukan pokmu. Pokmu tu nak main dengan dia, tu nak kata dia tu lah Allah ngol lagi. Kau dah dosa besar je kalau mengaku dengan dia. Tapi dengan Tuhan memang ni murtad. Kau sepupuk dia. Alah. Bagi inat bagi Allah SWT. Hukum-hukum Tuhan jangan itu ya Allah. Ada hukum Tuhan. Kalau kita sebuah hukum, hukum hudu, hukum gapo semua tu, kena jaga kat mulut tu. Ada je kecek orang ni. Mulut ni orang tak kecek, orang tak itu. Dah lah ni. Oh, tak itu dah. Hukum Tuhan tak boleh pakar. Hukum Tuhan ni tak boleh guna. Dah masa lah ni, setengah-setengah hukum tu, ya tak ada dengan semasa dah. Boleh pakai setengah-setengah ya, sepuluh dengan kerak tangan pun semua. Oh, tak guna lah ni. Angin ni. Misalnya. Tak boleh mudah-mudah. Tak setuju hati tak dia. Waso-waso tak nampak warna. Waso tak nampak, tak setuju. Tak setuju pendapat. Tapi yang ingin mulut keluar untuk bermudah-mudah dengan hukum Allah. Suruhan Allah, janji Allah Ta'ala. Seperti itu juga. Kadang-kadang tu jadi masalah tu. Zina lo ni tak apa dah dulu. Yang masa Nabi kerja. Lo ni zina itu biasa dah. Zina tak apa dah. Harap-harap tu hampung lah. Harap-harap tu hampung lah. Zina lo. Darurah sangat kadang elok ni yo. Kadang esposan lo ni yo. Yo fahir nak duduk lah. Dulu tak apa lah. Suasana tu yo aman. Yo tenang. Yo tak ada. Yo dikeliru. Tak ada kacau lagi. Lo ni banyak tengok yo. Tengok semua. Oh zina tak apa dah. Biasa lah. Tak apa lah. Segianya halal lah. Segianya halal kan. Segianya keharuskan. Ad-darurah. Jadi mudah. Ingat kan. Jadi mudah itu. Dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Segianya haruskan lah. Haruskan. Pakai kaedah tu. Ad-darurah tu bihun mahzurat. Darurah. Darurah zina. Zina darurah tak ada pun tak leh. Tak leh. Bunuh orang. Darurah nak bunuh orang tak leh. Nampak tak? Kerana ad-dararuh la yuzalu bid-darar. Dengan sebab kita mudarat kita seorang. Kita nak pergi datang ke mudarat tambah pula tak leh. Sebab tu kalau dia memaksa we kita. Bunuh orang. Mung ni kena bunuh orang. Kalau mung tak bunuh orang, aku nak bunuh mung. Tak leh bunuh dia mung. Jom mati. Kenapa? Kalau kita bunuh orang, ya lama pula ni. Bukan kita saja. Tak apalah mu tak ada anak bini lagi. Bunuh kan ni anak bini dah. Pilih nak jaga. Pilih nak jaga. Nak jaga diri mu seorang. Tapi ya ni pula. Tak boleh. Jangan mati. Tu. Kalau dia masuk suruh bunuh orang. Kena zina mu tak zina. Tak zina yang budak ni. Aku nak bedih mu. Malak. Malak dah setuju dah. Jalai. Mu mati sore tak apa lagi nu. Ibu apok yo sedih hati mati je nu. Dengan sebab anak yo kena buat. Kira. Jalai. Tu hat tu dah. Tu lain-lain lah. Tapi ni masa Allah ni. Buat jadi murtad ni jaga-jaga. Jaga-jaga. Tu dia. Allah Akbar. Zahir bagi inat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah meringan-ringan atau menzahirkan bagi inat. Inat ni kerah kepala tu lah, kerah perut. Kerah perut pun inat, kerah perut, kerah kepala, kerah kan. Kerah pedak. Yang macam-macam. Kerah pedak, kerah perut, kerah kepala, kerah kan. Tu inat belakang tu. Inat. Tu habis itu dah. Meringan atau menzahirkan inat itu pada sekalian itu. Pada ditakluk kepada meringan-ringan tadi. Meringan padahal, meringan-ringan ia seorang itu. Meringan pada sekalian itu yang tersebut mari itu. Apa makna pada sekalian itu? Tulis betul sekalian itu tu. Yakni pada sekalian perkataan yang tersebut. Itu sekalian itu. Tu sekalian itu dekat situ. Jadi pada sekalian perkataan yang tersebut. Allahu Akbar. Meringan-ringan. Ha, tak boleh. Wani Azubillah min zalik kita. Hukum tu hebat nombor satu. Malah-malah kita yang jadi kodah malah. Duduk di malah tu. Fasik-fasik pun kodah duduk tahap fasik tu ringan daripada tahap murtad. Aku tak semaya malah tu. Malah semaya. Tak apa lagi. Kodah malah tu kodah tahap fasik. Tak nak wajib-wajib. Ha, tu jadi murtad. Muluk masa Allah. Wajib-wajib ni. Ah, kapan ni. Aku sore je tu hari izin. Tak wajib maya. Aku sore. Semalam tu hari mimpi dah. Mimpi. Aku nampak. Tu hari wahyu dah. Kata aku sore je tu hari benar. Tak wajib maya. Tak wajib. Aku sore tak wajib. Kau gila tu. Maya je kamu. Sore tak wajib. Fia tak wajib. Nabi semaya sampai kemati. Siapa lagi yang tak wajib? Siapa lagi yang tak wajib? Rasulullah nak meninggal dunia lagi kena semaya. Apa? Ada. Mulut jaga. Mulut. Perkataan ni besar. Ha, lagi pula dia kata, dan setengah daripada bermudah-mudah dengan janji, dengan siksa itu. Ha, ni tadi janji baik. Kalau tu hari syurga pun aku tak akan masuk. Awak tu janji baik Allah Ta'ala, kita meringan-ringan dan memudah. Dan setengah daripada bermudah-mudah dengan janji, dengan siksa itu. Janji Allah dengan siksa itu. Kita buat mudah-mudah dengan janji siksa Tuhan. Setengah daripadanya, bahawa membangsa ia seorang ni akan Allah Ta'ala kepada zalim. Ia bangsa Tuhan kepada zalim. Cuba misal ya. Cuba datang misal. Nanti Musa ni datangkan misal. Seperti berkata ia seorang tadi. Dia kata gini, jikalau Allah Ta'ala mengambil kesalahan akan aku. Jikalau Allah Ta'ala mengambil kesalahan akan aku. Dengan sebab meninggalkan sembahyang atau puasa. Serta. Waktu seperti itu. Yang zahirnya serta. Bukan seperti. Serta. Kali lagi. Seperti itu serta lah. Serta. Berkata ia, ia kata, jikalau Allah Ta'ala mengambil kesalahan akan daku. Kalau Tuhan ambil salah juga ke aku. Dengan sebab meninggalkan sembahyang. Dengan sebab aku tinggal sembahyang dan puasa masalah. Serta barang yang aku ada padanya. Serta barang, serta kelakuan. Yang aku ada padanya pada barang, pada kelakuan tu. Dalam keadaan barai yang aku ada pada barai tu. Dalam keadaan yang aku sedang berada dalam keadaan tu. Manakah barang yang aku sudah ada padanya? Daripada sakit. Bayan pada barang tu. Tak molek dulu lah kau kira sekali lagi. Kita tak ibarat dia faham turah dia, cara dia, ulat uslub musan eh. Lepas tu kita faham mafhum tu. Kalau Allah Ta'ala mengambil kesalahan akan daku. Dengan sebab meninggalkan sembahyang atau puasa. Serta barang, serta kelakuan yang aku ada padanya sekarang ni tu. Daripada sakit. Dan kesusahan atau ada sakit tu. Nah, saya mengzalim, ya Allah akan daku. Allah. Herak. Herak. Eh, gimana ni? Gimana? Peh, gimana? Dia duduk sakit berat. Duduk sakit berat. Lepas tu orang kata ke dia, Berarti semaya dia. Semaya dia. Maya kata Allah. Kalau Tuhan dia ambil salah aku lagi, kau nak leh aku, nak leh aku duk sakit gini. Aku tak semaya, aku tak wasos. Kalau aku Tuhan dia ambil salah aku lagi dalam keadaan aku duk sakit gini, Tuhan zalim betul dah aku. Yang zalim tau. Tak tengok yang aku sakit kat ni. Tak tengok aku duk sakit ni. Kalau Tuhan duk ambil salah lagi kat aku dan leher aku duk sakit lagu ni, Tuhan zalim betul dah tu. Tuhan zalim dah tu. Hei lah. Murtad pula. Murtad pula. Bangsa akan zalim kepada Allah Ta'ala. Mumalah tak malah duduk dia ya dia lah pakcik. Kecil apa lagu tu. Pakcik malah betul apa kan kita ni. Pakcik malah ni pakcik kecil lagu ni ni. Duduk dia mulut pakcik tu. Pak hirup bubur ni. Tulisan. Bubur lah. Yang duduk buat ikut saya kata air tu. Ada kita dah ambil perhatian dah. Aduh. Nampak tak? Kalau tak agak ni, cantik lah ni. Kalau tu ada ambil pak, make siksa lagi dengan sebab. Tak boleh, tak boleh. Dengan siksa tu. Haa, tu dia. Tulis tiba-tiba menzalim sikit apa. Tulis taruh takut. Tak faham uslub tu. Menzalim. Tulis menzalim. Tulis sikit. Yakni kalau. Kalau bahawa tu. Ada seorang yang sakit berat. Ada seorang yang sakit berat. Dan sangat penat dengan kesakitan. Dan sangat penat. Dengan kesakitan itu. Lalu ada seorang berkata kepadanya. Lalu ada seorang berkata kepadanya. Sembahyang olehmu. Dan jangan engkau tinggal sembahyang. Kerana ia wajib atas engkau. Maka dia pun menjawab. Kalau Allah Ta'ala ambil kesalahan aku juga. Dengan sebab aku tinggal sembahyang. Dengan sebab aku tinggal sembahyang dalam keadaan sakit ini. Maka Tuhan itu zalim. Maka perkataan ini membawa kepada kufur. Habis. Maka perkataan ini membawa kepada kufur. Waliyazubillah. Faham dah tu kalau dah ambil ni, faham dia beruslub. Ibarat hak musanneh tu. Faham tu dah? Ya. Apa lah? Kalau Allah Ta'ala ambil kesalahan aku juga dengan sebab aku tinggal sembahyang dalam keadaan sakit ni, tu zalim betul dah kat aku. Zalim betul dah. tu tak boleh kata lagu tu. Faham eh? Tak boleh. Oh, bahaya, bahaya. Saya baru murtad Allah. Masya Allah. Duk Islam molek-molek darah kita tu haram, diharamkan sesama Islam. Duk molek-molek dah darah kita tu diharai dah. Duk cari asbab nak darah kita dihalankan. Bila dia murtad tu, bila dia tu murtad tu darah tu akan nak dekat nak halan dah. Sehampir-hampir nak jadi halan dah. Bila murtad. Tak halal lagi kena minta sulung. Masuk Islam boleh. Terus kembali ke Islam. Kalau tak kembali juga, nak jadi halal dah tu. Susah ya. Ni ada Persatuan Melayu Murtad pula. Persatuan Melayu Murtad. Ramah pula Malaysia tu. Ada Persatuan Melayu Murtad. Satu ramah tu. Banyak juga pakat masuk dari persatuan tu. Oh, yang Melayu lah ni, kita Persatuan Melayu Murtad. Tuntut hak daripada kerajaan. Dia malah nak masuk Kristian. Kalau Persatuan Melayu Kristian, lain pula. Persatuan Melayu, Melayu Yahudi, lain pula. Persatuan Melayu, Melayu Buzah. Ada juga Melayu Buzah. Sudah lah ni. Tapi ni tak, dia tak mau nak masuk buza, tak mau nak masuk, tapi nak jadi murtad. Nak duduk bebas. Tak kata. Jadi murtad. Minta lah Allah. Wa niyazubillah min zalik. Anak cucu kita semua tu. Jaga Allah tak ada. Lagi sikit lagi. Nampaknya. Mana dah. Atau berkata ia. Ia kata gini. Seorang tu. Ia kata gini. Atau berkata ia seorang itu bagi perbuatan yang baru datang. Ia berkata bagi perbuatan yang baru berlaku. Maksud baru datang ini baru berlaku. Ada satu perbuatan yang baru berlaku. Maka dia kata bagi perbuatan yang baru berlaku, baru datang. Tu ia kata lagu mana? Ini perkataan dia. Ia kata, ini dengan tiada takdir Allah Ta'ala ni. Ini perbuatan ni dengan tiada takdir, bukan takdir Allah Ta'ala ni. Ini bukan takdir tu. Ni. Kalau tak takdir ya molek lagi. Ini bukan takdir tu. Ya nikah. Ya nikah pak tu. Lepas tu lagu mana? Ibu dia tu tak, ibu kena nikah dengan ni lah malak. Tengok budak ni juguh lah, gini. Budak ni baik, ada agamanya, eloknya rupa. Rangat elok agama ada. Islam tu lah. Maksudnya perangat ada, akhlak dia baik, juguh semua. Nikah dengan budak ni. Kita pun turut ibu kita. Turut ibu kita. Nikah dengan orang sini. Malai pertama. Malai pertama tu Tina tu zahir. Kata bukan seperti kita nak sekali. Dia kata dia jangok. Tapi bila buka ni nampak. Nampak tepi ni. Apa? Nampak apa? Nampak apa? Nampak kurak. Kurak-kurak. Nampak gudi-gudi kot ni. Ini bukan takdir tu. Ini bukan takdir Allah Ta'ala. Kalau takdir Allah Ta'ala bukan lagu ni. Aku akan dapat comel lagi. Ini bukan takdir Allah. Jatuh murtad pula kita. Mung tak say dia, mung cerah lah. Kata apa bukan takdir tu. Itu takdir Allah Ta'ala kepada mu dah. Mung nak pula tak say. Mung tu. Bayar dah habis. Bayar dah. Ini kira tu. ni bukan takdir Allah Ta'ala. Oh, ni dia masuk Allah Tino ni, masuk Allah. Bukan takdir, bukan takdir. Ini takdir, ini takdir, itu bukan takdir. Jaga molek tu. Ha, bila berlaku satu perbuatan, ini bukan takdir Allah Ta'ala. Orang buat kereta, lagu. Dia mahu buat kereta, kita nak buat mutu. Pum, tepuh mutu kita. Kita pun nyepat. Mana buat kereta sampai pulang ni? Buat kereta nak olak ni. Bacap kip beli ya namun. Wah, mana ni? Lasing beli ya. Ha? Kau ngomong ngomong ni? Lepas tu cuba kereta tu. Buat kan? No, takde tu. Hedoh. Bukan takde tu hari. Mung tu. Dia takde. Bukan takde tu hari. Bukan takde tu hari. Mung tu saja. No, itu. Allah. Kok mananya? Bukan takde tu hari. Nak balas dia, nak murih dia, murih lah. Tapi yang dia sebut atau bukan takdir Tuhan. Mestilah usah. Bukan takdir Tuhan. Semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Tuhan. Murtad tu dengan sebab tu. Atau berkata ia seorang tu, ia kata, jikalau mensaksi sisi aku, yang di sisi aku, ada sisi yang ni, namun macam sisi, sisi, jadi di sisi aku. Jikalau mensaksi, jadi saksi itu mensaksi. Jikalau jadi saksi, sisi, jadi di sisi aku. Jika menjadi saksi di sisi aku, sekalian ambiya, ini oleh sekalian nabi-nabi. Itu pakai bagi mensaksi. Jikalau mensaksi di sisi aku, oleh sekalian nabi. Kalau Nabi semua main-main, kalau Nabi semua datang menjadi saksi di sisi aku, satu. Dan malaikat, tak mau lagi, hatta pada ambiya. Dan sekalian malaikat, malaikat lari per langit, turun semua menjadi saksi di sisi ku. Pok Nabi semua mari datang jadi saksi di sisi ku. Dan malaikat atas semua turun jadi saksi di sisi ku. Dan sekalian muslimi. Dan orang Islam seluruh dunia ni datang untuk menjadi saksi di sisi aku. Menjadi saksi itu dengan bagian-bagian. Tak luk malak tu. Mensaksi itu dengan bagian-bagian. Misalnya. Misal. Budak tu tu yang masuk dari rumah kita. Dia masuk rumah kita. Tapi kita tak nampak kata dia curi barang kita. Dia masuk dari rumah kita. Lepas tu, tiba-tiba kita pegai dia boleh. Mu ni curi aku. Mu curi barang aku ni. Tapi dia tanya dia, tak ada barang apa. Mu ni curi barang aku ni. Saya tak curi lah. Saya tak curi. Saya nak masuk nak minum air sejuk. Saya lah dago nak minum, nak masuk minta air sejuk je. Nak minum air sikit. Saya tak curi. So, nak bahaw lah. Sungguh bang, minta. Wallahi bang. Budak pun jadi, wallahi. Budak tu pun jadi takut yang kena itu, yang wallahi bang. Saya tak nak curi semua, tak pasak curi semua. Kita pun berlapar. Kalau Nabi pakat mari, turun jadi saksi di sisiku. Kata mu tak curi sekalipun. Kalau malaikat turun mari jadi saksi, dengan kata mu tak curi sekalipun. Nak jadi apa? Tiada aku terima saksi mereka itu. Tiada aku terima saksi mereka itu. Buat Nabi-Nabi. Aku tak terima. Aku nampak cerak-cerak mu ni. Kalau Nabi, malaikat, semua Islam, segala dunia, semua jadi saksi. Aku tak percaya, aku tak terima saksi itu. Allah. Mulut yang pergi waka tu dah. Tu. Hak tu murtad buat Iyazubillah min zalik. Dengan sebab tu. Tiada aku terima saksi mereka itu ambiya tu. Atau berkata ia seorang. Berkata lagi. Tengok kata eh banyak eh. Dia kata gini. Tiada aku berbuat bagian-bagian. Aku tak buat barang tu. Aku tak buat perkara tu. Bagian-bagian. Seperti kerak kuku umpamanya. Aku tak kerak kuku. Kuku-kuku yang ni tengok ni. Panjang molek ni. Tengok ni. Buat korek si lingo. Gerak tak lah kuku tu. Panya orang tu. Allah. Tengok ni. Papa puluh hui. Ya orang tak boleh lepas pada 40 hui. Mung ni 100 hui lah ni. Kau jadi hatu lah ni mung. Gerak tak kuku. Dia pun salah. Aku tak akan buat kerak kuku. Aku tak akan kerak kuku. Jikalau ada ia kerak kuku tu, sunat sekalipun. Sunnah sekalipun. Sunat sekalipun. Katakanlah sunnah sekalipun. Sunnah Nabi pun. Sunnah tak sunnah pun. Tak saya kerak. Walaupun sunnah sekalipun. Sunnah tak sunnah pun. Ya. Tak saya kerak. Wal-iyazubillah minzali. Ya tu murtad. Tapi kaitlah dia. Berkata tu dengan kosat istihza. Berkata dengan kosat mengejek-ngejek. Meleceh-leceh. Sunnah-sunnah pun tak. Tak sih. Tak sih kerak. Yang ni kait. Kalau sunnah sekalipun tu yang ni. Kalau kata, aku tak akan kerak kuku. Itu tak apa lagi. Ikut mung lah nak kerak tak kerak. Tapi yang mari kata, jikalau benda tu sunnah sekalipun. Sunnah pun. Aku tak akan kerak. Hak tu membawa kepada jadi murtad kita. Dengan sebab kita melekeh-lekeh dan mengejek-ngejekkan. Kan hukum Allah Ta'ala tu. Tak boleh juga lah. Allah. Ngaji tak lah dek. Duduk saja-saja tu. Duduk akidah-akidah kita, amalan kita tu. Tak kena lagi banyak lagi. Tak ada amalan. Ngaji tak wajib tu kata kita tu. Tak sing ngaji. Belah wajib tak wajib pun. Tak sing ngaji. Kau iya wajib pun. Tak sing ngaji. Oh, malah. Gila sahah tu. Diri dia sudah. Tak pergi malah pergi. Lah wajib tak wajib pun malah pergi. Wajib tak wajib pun tak segi. Tinggi pula. Oh. Nak tanggung. Oh, tinggi mana lu? Tak pergi ke tu. Hening banyak. Tak pergi. Wajib lah. Tak pergi. Ya kat di wajib tak wajib tu. Kalau tak pergi ikut mong lah. Mungkin nak jahil situ pun tidur lah. Tapi itu wajib pun tu. Ha, tu mari saltin. Mari hubung dengan wajib sekali pun. Ha, tu dah jadi. Buat pergi terjatuh. Tu dengan sebab kita pergi meringan dengan hukum dah. Tak ada dah. Ha, tu. Allah Akbar. Banyak dari perkataan ni lah. Ayago. Untuk dia lah lebih baik. Kalau tak boleh cek benda tu kebaikan kau. Tu. Sikit lagi. Buku apa dah? Maksud apa dah kan? Sekali lagi lebih kot ni. Atau dua kali lagi. Dua kali lagi. Kau lah. Dah. Malay dah. Nak sedap ke malay tak? Tak ngaji dah hingga ke dah. Malay boleh buat muka larangnya dah malay dah. Ha? Apa? Nah-nah ha? Luk dah. Luk akhir ni. Kehadap lah untuk cari lain lebih kuadat. Lebih baik daripada lain. Baik. Kita tak tahu kata kita ni. Hidup dari mana. Ini kan dari lupuk-lupuk habis. Usah benda lah. Tak pada. Ya, no. Tak pada lah. Berapa lah. Allah Ta'ala jagakan kita sebelah boleh dengan tidak buat apa-apa. Tuhan kita juga boleh duduk sedap, makan, minum. Boleh makan sedap, ya? Maka bila sampai Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala tangguhkan umur untuk nak buat amal ibadat sikit, kita tinggal teruk. Untuk nak bimbang, takut tak nak boleh Boleh. Jaminan Tuhan. Boleh tak? Takut tak ada rezeki. Tinggal amalan bulan Ramadan, takut tak ada rezeki. Dalam hati lupa kata sebelah bulan yang lalu tu siapa yang beri rezeki. Lupa. Kuduk mari sebelah bulan dia boleh makan. Sup hari-hari habis. Dia beri rezeki ya. Jadi kira juga lah. Tapi kalau teka-teka gilalah dia mau bagi ramah-ramah tu. Ramah-ramah tu hagi, degu-degu. Ni kadang-kadang habis masuk kebanyakan Ramadan tu. Kebanyakan Ramadan tu. Kau 10 akhir, kau cara itu kau dah. Jadi dulu nak jaga sikit. Jikalau berkata seorang sekarang ni dunia sudah nyanyok. Dunia nyanyok dah. Ha? Tak apa nyanyok dalam dunia ni. Dia tua dah malam tu kan. Adakah perkataan itu meringankan dengan ciptaan Tuhan? Adakah jatuh mutlak? Tak apa. Dunia tu nyanyok dah. Tak apa. Tua dah. Nabi sendiri. Ibrahim wayak malam Mi'raj. Ingat tak? Bila lalu sampai ke malam Mi'raj. Semua orang tua. Di tepi jalan. Orang tua tu tua sangat nak pergi juga. Ya Muhammad. Usut ni asal juga. Nabi kata. Lepas tu. Nabi kata. Siapa orang tua itu ya Jibril? Jibril kata. Itulah umur dunia. Sekarang ini. Dunia sekarang ini. Seperti kelakuan perempuan itulah. Maknanya. Hampir sangat dia akan mati dan binasa. Masa Rasulullah tahu tu ni masa learning tu tak ada pergi tukar duduk makan titik niat nasi air dah. Learning. Seolah kata duduk makan nasi air dah. Tak ada apa kalau gitu. Bukan meringan-ringan dan ciptaan Tuhan dah. Nyanyok dah dunia tu. Tuhan nyanyok tak boleh. Nyanyok lah Tuhan tengok. Tak boleh tu. Dunia nyanyok tak apa. Tuhan nyanyok tak boleh. Tengok nyanyok bila Tuhan nyanyok dah tengok. Musim tak tahu. Musim hujan jadi kemarau. Musim kemarau sebelum hujan. Nyanyok dah Tuhan. Tak boleh waktu meringat Allah Ta'ala. Tapi kalau nyanyok dah dunia ni. Apa? Bila kita menyanyokkan Tuhan, itu meringankan Tuhan. Tapi bila menyanyokkan dunia, dia tak meringankan Tuhan. Bukan menambahkan pula kesedaran kita. Ada dengan sebab tu. Tak ada asal Allah. Tu habis itu. Sekat tu dulu nampak. Atau berkata ia jika adalah si fulan itu Nabi atau Rasul. Nah saya tiada aku beriman dengan dia. Nabi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب وأسألك علوما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لطا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا من دهالا بكتساب منه.